paman petani. Cantik, menarik, menawan hati. Diana namanya, manja sekali. Waktu aku mengikat janji, ku belikan cincin bermata jeli. Tapi apa yang ku alami, paman petani marah, ku dibenci. Diana, Diana, kekasihku, bilang pada orang tuamu, cincin bermata yang jeli itu tanda kasih sayang untukmu. Paman petani, cantik, menarik, menawan hati. Diana namanya, manja sekali. Waktu aku mengikat janji, ku belikan cincin bermata jeli. Tapi apa yang ku alami, paman petani marah, ku dibenci. Diana, Diana, kekasihku, bilang saja orang tuamu, cincin bermata yang jeli itu tanda kasih sayang untukmu. Diana, Diana, kekasihku, bilang pada orang tuamu, cincin bermata yang jeli tanda kasih sayang untukmu. Diana, Diana, kekasihku, bilang pada orang tuamu, cincin bermata yang jeli itu tanda kasih sayang untukmu. Diana, Diana, kekasihku, bilang pada orang tuamu, bermata yang jeli itu tanda kasih sayang untukmu. Diana.